Pues tak cukup buat kiati nompok kesunyatan iki. Sejan perih rasane aku kutu sadar diri. Bien kue ninggal luang tanpa pamit karo aku. Saiki tak cukup buat kiati numpuk kesunyian.